negeri luhku nande ngukur ngukuri perbaganana siate kungana iya temanku singgo tanda indudu be matamku ngidah tertangkap basah ia harap mengobat seumpama TV ganti siaran seumpama Juma ganti baturan seumpama ama ganti tanduran bas ate ngenang ganti pasangan pagi aku harap.